rasa. Kopi Gajah nikmatnya saat berbuka. Belinya dua, dapatnya tiga. Promo mantap cuma Kopi Tubruk Gajah. Ngopi Gajah, Ngopi Gajah. Ngopi, ayo ngopi. Beli dua, dapat tiga. Promo mantap untuk berbuka. Sekali diseruput, langsung kepincut. Manisnya bisa diatur. Beli dua, dapat tiga. Buka puasa Ngopi Tubruk Gajah. Mumpung beli dua dapat tiga, borong buat bulan puasa. Tubrukers, yuk ngopi gajah.